ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Di situ kan harusnya di idgham bigunnah ya. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin gitu. Kadang-kadang lagu kurang enak di situ. Boleh juga waj'alhu lana hujjah. Tapi enggak enak ya. Harus disambung. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, banyaknya permintaan surah pendek, surah untuk bacaan salat ya. Surah Fatihah dilihat ya, suratul Fatihah. Nah, ini untuk pembacaan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau disambung di wasol bacanya ujungnya dibaca apa adanya. Tapi nanti ada hamzah wasol, ada hamzah yang qotho yang tetap. Kalau hamzah wasol itu kalau di wasol tidak dibaca seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahimil. Tuh, A-nya gak dibaca, itu hamzah wasal. Beda dengan iya kan nanti yang tetap. Bismillahirrahmanirrahimil. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi i di sini tetap ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini hamzahnya hamzah bukan hamzah wasal. Kalau yang di atas tadi hamzah wasal, alhamdu arrahman ihdina sama. Jadi saat di wasal tidak dibaca. Kalau ini maliki yaumiddin iyya, hanya ini aja yang dibaca, yang lainnya enggak dibaca. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuh, jangan nuh ihdinas. Ada ya yang imam salat enggak ngerti mawasal dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu ya. Nah, nanti tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi-nya jadi kosor, bis kosor, mi-nya kosor. Bismillah, lapad Allahnya dibaca tipis. Kenapa tipis tarkik? Karena sebelum lapad Allah ada baris di bawah mi itu kasroh. Ada baris kasroh. Bismillah, la-nya pada asli panjang satu alif. Hi-nya kosor. Bismillahir alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Ada cirinya, di atas lamnya tidak ada apa-apanya, tapi ada tasjid setelah alif lam. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu ro. Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya mad asli, ininya kosor. Ini ra' alif lam samsiah, ini ra'nya kosor. Ra'nya juga tebel, tabkhim. Rohi, hi, matobi'i, mi-nya kosar. Kalau dihentikan, bismillahirrahmanirrahim. Jadilah mad aridli sukun. Ini ujian hari ini ya, di Depok. Terus ujian ya, soal-soalnya sudah saya siapkan. Gitu, jangan takut kalau yang belum siap mah. Tapi insya Allah jadi pinter kok ya, diulang-ulang. Banyak di tempat-tempat ya, di Bea Cukai, di PT Timah, Bu Ayani ya, Pak Anhar, Bu Niar, Bu Ika, di Asabri, Bu Agus, Bu Tabri, Bu Hartono ya, di Multika, Pak Yudo, Pak Syukur, Pak Jaka ya, di Bidakara, Pak Udin, Pak Dayat, ya, Pak Jama, banyak ya. Insya Allah diulang-ulang jadi bisa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alnya alif lam komariah. Bukan hukum lam mati di situ ya. Memang ada barisnya itu sebetulnya alhamdu. Alif lam asalnya dari hamdun kan itu. Alhamdu alif lam komariah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu ha. Ibgi hajaka wahob akimah. Ya kan itu huruf komariah. Huruf samsianya ta sa dal zal. Rozaisin shin sota dalam nun tu. Di sini setelah alif lam ketemu huruf komariah itu ha. Kok dibaca? Iya dibaca. Kata Bu Joko. Kenapa? Di atasnya ada sukun tu. Iya kan? Iya. Ada sukun di atasnya al. Kenapa ada sukun? Kenapa dibaca? Oh, karena alif lam bertemu ha. Itu kata Oni. Iya boleh. Ya. Itu Bu Mai. Ya Bu Evi. Nah, itu ya. Bu Nani, Bu Sri Subekti, Bu Sri Sukanti, ya banyak ya. Bu Sri Puspa, ini kalau belajar enak ya, bisa bobo. Pak Haris. Al, alif lam komariah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf komar itu ha. Alham, mimnya idhar, hukum mim mati, dunya kosor. Alhamdulillahnya kosor, lillah, lapad Allahnya dibaca tipis. Kenapa tipis tarkik? Karena sebelum lapad Allah ada kasroh, tuh, ada baris bawah. Alhamdulillahi ro'nya tafkhim. Ro'nya juga kosor. Kosor pendek. Ba'nya juga kosor tapi double. Karena ada tasjidnya. Alhamdulillahi robbil. Alif lam komariah. Mad asli. Mi'nya matobi'i. Nanya kosor. Karena dihentikan. Jadi alhamdulillahi robbil alamin. Nanti aja ya saat ditalim. Rumah yatim boleh Sabtu Minggu. Lagi ujian sekarang. Gampang ya belajar tajwid mah. Insya Allah. Tetapi maka itu jangan belajar tajwid aja. Belajar juga terjemahnya. Belajar juga tafsirnya. Dikit-dikit belajar bahasa Arabnya. Biar ada peningkatan ya Pak Ruslan. Ini Bu Pri, Bu Ois. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نيه Bu Lisa, Pak Warno, kita belajar lagu sholat nih nanti. Itu ada juga Pak Ruslan, ya kalau kalau digabung itu jadi nama setan, tapi nggak ada dalilnya. Saya belum menemukan. Tolong kalau ada dalilnya boleh ya. Karena murotal aja syekh-syekh itu bacanya juga sama, Rasulullah juga seperti itu. Jadi katanya jangan dibaca disambungin, harus diputus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kalau digabungin ada nama setannya. Coba tolong dalilnya ya, kalau memang ada mana gitu. Itu murotal syekh-syekh aja dari Mekah yang ahli bahasa enggak ya, enggak. Ini sekarang banyak yang nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Ada lagi baca Al-Ikhlas itu enggak boleh kul huwallahu ahad gitu. Karena itu kul itu untuk nabi. Kita cukup Allahu ahad, Allahu samad. Aduh, saya dari kecil dari sononya juga di Mekahnya sama gitu ya. Dari nabinya juga begitu. Allahu Akbar. Mana ini ya? Ya mudah-mudahan lah banyak aliran-aliran itu, banyak hal-hal yang aneh-aneh nyeleneh. Kalau memang benar enggak apa-apa gitu ya. Ada dalilnya. Tolong kalau ada dalilnya ya. Kita berbicaranya bicara ini Qur'annya, ini hadisnya, seperti itu. Jadi untuk bacaan salat ya, lagunya sederhana aja. Tentu ta'awudnya kadang-kadang dalam hati. Kadang-kadang ada sebagian saudara kita yang mulainya dari alhamdulillah, bismillahnya dalam hati. Karena mereka meyakini bahwa bismillah bukan bagian dari Fatihah. Ya, ya kita toleran aja, saling menghargai, bukan saling mencaci. Karena dia begini. Ya, Pak Hiwanto. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Gitu. Lagunya Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu lagu salat ya. Itu ada yang dari alhamdulillah. Kalau dari bismillah, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada juga kalau salat sunnah tarawih atau qiyamul lail atau tahajud ya, itu disambung di wasal. Kalau di wasal kayak gini. Tapi saya kuatnya sebagian ya. Kalau kuat semua sampai bawah boleh. Tapi kalau enggak kuat enggak boleh nyuri napas, haram. Haram ya, terlarang haramnya. Bukan haram kayak makan bebek, bukan. B1 B2 bukan. Haramnya terlarang. Kayak gini. Di wasal itu ujungnya dibaca apa adanya. Kecuali nanti kalau tanwin ketemu lima hal. Kalau tanwin ketemu lima hal dibantu nun iwad. Mana Wailul likulli humajatil lumajah lumajatinil. Tuh, tanwinnya dibaca satu dibantu nun iwad. Kalau tanwinnya ketemu lima hal, ketemu sama seperti matobi'i tidak dibaca panjang kan? Masih ingat? Matobi'i tidak dibaca panjang lima hal. Satu ketemu alif lam komariyah, kedua ketemu alif lam samsiyah, ketiga ketemu lafad Allah, keempat ketemu huruf mati, kelima ketemu huruf bertasdid. Kalau disingkat, matobi'i tidak dibaca panjang. Kalau ketemu alif lam kan bisa komariyah, bisa samsiyah. Ketemu lafad Allah, ketemu huruf mati, sama ketemu huruf bertasdid, sama juga ya. Gitu. Nah, tanwin pun begitu. Kalau tanwin ketemu lima hal itu dibantu nun kecil, nun sogir, nun iwad. Tanwinnya dibaca satu. Mana? Tabarakal ladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadirun kan? Nah, kalau disambung qadirunil ladzi. Gitu. Tanwinnya dibaca satu dibantu nun iwad. Nah kalau di wasol dibaca apa adanya kecuali tanwin tadi kalau ketemu lima hal tadi. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in. Kenapa berhenti? Napasnya gak cukup. Ya Buhartono. Nih Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nuh, jangan uhidinas. Jadi yang dibaca tetap iyyaka aja. Maliki yaumiddin iyyaka. Itu. Yang lainnya hamzah wasal. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu ya Bu Sri. Ini Bu Sri banyak. Bu Sri Sukanti, Bu Sri Subekti, Bu Sri Puspa, Bu Sri Arum ya, Bu Sri Arum. Kelupakan. Padahal enggak juga ya Bu Sri. Bu Sri Arum. Baik, itu Fatihah, yang ingin mencoba nanti boleh ya membaca Fatihah. Ngelaguin di lagu. Tajwidnya juga boleh kalau dites ya Paung nih. Kalau ada orang yang masuk ditanya sama Pak Eri, saya mau jadi cepat pinternya, ya mangga sok atau kumaha bae lah, boleh. Kemudian surah pendeknya, boleh ya nanti kalau ingin masuk Fatihah. Anasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul idhar hukum lam mati. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu kalau di wakof. Kalau di wasol, ujungnya dibaca kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas. Kenapa berhenti? Napasnya enggak cukup. Kalau cukup pasti terus. Ini ibarat cukup ya ini. Kita ulang dari min syarril ayat 4. Min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kenapa ini diberikan, diajarkan? Kan banyak seperti ini. Imamnya bacanya cepat. Tapi enggak diwasol, itu salah. Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilah. Halah. Jadi kalau mau diputus ada jeda, ada antara. Bismillahirrahmanirrahim. Bibirnya sampai mingkem dulu. Itulah yang dikatakan waratilil Qur'ana tartila. Baca Qur'annya tartil. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu diputus. Kalau sambung cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi buat kita makan, ngapain mau buru-buru? Seh mah ya, mereka mah sudah hafal Quran, sudah pasti ya, takut salah kan. Sama bawa mobil, bawa motor, bawa kendaraan, kalau kecepatannya tinggi kan, kalau ada yang nyebrang langsung jolet, langsung jatuh. Coba kalau pelan bawanya gitu kan, itu mending tartil aja lah ya untuk kita mah. Untuk yang pinter mah, yang seh lain lagi, lain cerita. Al-Falak juga sama ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau di wakaf, di wakaf tuh gini, naik kereta dari mana? Kita mah kan taunya kereta, kalau kapal mah ya kapal sama aja ya. Saya waktu saya ke Ambon itu berhenti di Surabaya, berhenti di ini, berhenti itu di wakof. Kalau wasol dari Jakarta ke Ambon sewot kayak pesawat itu aja, kereta yang mau ke Bogor yang di wasol itu dari kota, dari Gambir langsung ke Bogor, nggak turun di Tebet, nggak di mana, di Cawang, di ya pokoknya nggak turun di Tanjung Barat itu ya Pak Sefi, pokoknya di Wasol terus itu, nggak berhenti di mana, di stasiun kereta, stasiun kereta langsung dari kota Gambir langsung ke Bogor itu di Wasol. Kalau yang di Wakop ya berhenti itu, gitu nih ya. Kalau di Wasol nih Al-Falak nih, kol-kolahnya jadi hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kenapa berhenti? Enggak kuat. Katakanlah berhenti ya. Jadi kita ulang dari ayat 3 ini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min. Tuh, jangan waqab ya. Banyak dibaca ujungnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Itu di wasal. Katakanlah tidak berhenti di tengah tadi. Cepat mah bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Itu. Tapi buat apa cepat-cepat ya? Tartil aja. Tapi yang penting kita tahu ilmunya. Kalau nanti ibu atau bapak menemukan imam bacaannya salatnya cepat tapi enggak diwasal, salah dibenerin. Misalkan banyak yang antara Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri. Salah. Kalau dicepetin, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi ujungnya dibaca gitu loh. Tapi tetap tartil itu jauh lebih baik untuk kita mah ya. Gitu. Itu al-falaq. Jadi waratilil Qur'ana tartila, tartil saja gitu ya. Gitu ya. Al-Ikhlas ini ada yang nanya, kalau usholi itu perlu enggak sih mengusapkan salat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam gitu. Konon itu di salat itu kan di padang pasir itu banyak pasirnya. Jadi setelah bila alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum diseka itunya wajahnya karena banyak pasirnya, karena seperti itu. Tapi itu tadilah pekerjaan sholat itu kan diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Mau pakai lapad, niat, mangga. Mau niatnya dalam hati, memang niat dalam hati. Itu kan usul itu lafad, ya lafad niat kayak itu. Jadi masing-masing asal tahu dalil. Seperti mah sahadatnya sama gitu ya. Itu Allah dan Rasul Nabi Muhammad. Nabi terakhir, hal-hal lain mah soal pemahaman gitu. Ini mah sejak dari dulu, kalau siapa yang benar, siapa yang salah dari dulu juga sudah terjadi. Imam Syafi'i saja sama Imam Maliki, dua-duanya Imam Maliki kan gurunya, Imam Syafi'i muridnya, tapi mereka berbeda pendapat, tapi biasa-biasa saja. Gitu ya. Itu kayak Pak Amin Rais sama Pak Gus Dur, beda-beda pendapat, beda-beda pemahaman. Silahkan aja tapi jangan berantem gitu ya. Itu kalau di kampus itu toleran, yang satu ya benderanya di NU, yang satu di Muhammadiyah, kan ada PMII gitu ya, ada IMM, itu organisasi-organisasi kemasyarakatan. Tapi organisasi ini jangan menjadi apa ya, belenggu untuk mempersatukan umat. Kan kadang-kadang partai ini gitu, karena bukan partainya, karena bukan kelompoknya, melupakan padahal kita satu din, satu agama gitu ya. Kadang-kadang mereka baku hantam, malu ya kita teh sama Islam. Baik, Al-Ikhlas ya. Nih Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kalau diputus begini, diputus di wakop ya. Di wasol disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahus samad. lam yalid wa lam yulad. Nah, kalau kelas sugro kalau di ujung juga jadi kubro. Walam yuladnya itu ya, ya tiga. Walam walam yakul lahu kufuan ahad. Ahad itu lebih bagus, apalagi kalau artinya dipahami, ya. Kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ahad. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, ini yang harus digarisbawahi. Beda Islam dengan agama lain. Agama lain kan Yahudi mengakui bahwa Allah punya anak Uzair. Nasrani, Kristen, Allah punya anak Isa Al-Masih. Nah, Islam enggak. Ini beda prinsip di sini. Ya tidak sama. Lam yalid wa lam yulad, Allah dialah Allah tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Walam yakullahu kufuan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara, sama, sekupu dengan dia. Tidak ada. Tidak ada yang menyerupai Allah. Oh, Allah pun punya anak, punya suami, punya istri, gimana toh? Nah ini, itulah keyakinan ya. Tapi susah untuk meyakinkan itu. Nah, semuanya kembali kepada hidayah. Nah ini, Allah itu satu. Dan Allah tidak perlu yang lain. Gitu. Kalaupun malaikat itu konsepnya lain. Nah ini ya. Jadi kalau mau dihentikan seperti itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau disambung lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillah. Kok nillah sih? Kan tadi rumusnya, ingat masih? Lafad Allah. Lafad Allah. Tanwin dibaca satu kalau ketemu lima hal. Sama. Matobi'i tidak dibaca panjang kalau ketemu lima hal. Lima halnya sama. Nih, tanwin dibaca satu dibantu nun kecil kalau ketemu lima hal. Satu ketemu alif lam komariah, ya. Kedua ketemu alif lam syamsiah. Ketiga ketemu lafad Allah. Keempat ketemu huruf mati. Kelima ketemu huruf bertasid. Ulang ya. Sama matobi'i juga gitu. Matobi'i tidak dibaca panjang lima hal. Satu ketemu alif lam komariah. Dua ketemu alif lam syamsiah. Ketiga bertemu lafad Allah. Keempat bertemu huruf mati. Kelima ketemu huruf bertasdid. Itu sama. Jadi di sini tanwinnya dibaca satu. Qul qul huwallahu ahadunillahus samadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kesulitannya enggak begitu banyak ya di sini ya dibanding dengan Fatihah tadi. Tapi banyak orang yang di sini qul huwallahu ahadunu ahadun Allah, bukan ya. Nah, itu nun iwad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kok enggak ada nun kecilnya? Ini apa ya? Ini kan ayat tentang keesaan, tentang ketuhanan Allah, Rabb. Jadi ya kalau belum bisa ilmunya sebaiknya tidak, jangan dipakai. Maksudnya mewasalnya itu ya, lebih baik diputus aja. Qul huwallahu ahad. Ada juga yang baca qul huwa Allah, ada ya. Itulah namanya hamzah wasal. Hamzah wasal itu alif. Alif ya cetakan Indonesia mah, cetakan Timur Tengah sebetulnya hamzah. Hamzah apabila disambung tidak dibaca. Qul huwallah, bukan qul huwa Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Jadi lagu salat memang enggak begitu susah ya. Itu. Kalau diwasa, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadul lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ya diputus karena hafasnya tadi. Kalau cukup sih boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samadun lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ya. Walam yulad lam yalid. Kenapa? Lam yalid karena ada lam harfu jawajim gitu ya. Karena ada lam asalnya kan yalidu, jadi lam yalid. Walam lam yulad. Jadi sukunnya itu bukan karena tidak ada sebab. Itu kan ada huruf nawasib yang menasabkan, ada huruf jawajim yang masuk ke fi'il mudore ya. Gitu. Sama dalam huruf jar juga sama, masuk kepada isim jadi jar majrur. Al masjidu kemasukan pi jadi pil masjidi. Itu al kitabu ya, kemasukan pi pil kitabi. Itu ya. Tabat sekarang, masih ada waktu ya, sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat, ada hamasnya itu. Tabat, tabat yada abi lahabi wa tab. Itu kol-kolahnya kol-kolah kubro yang akbar. Kenapa? Karena huruf-huruf kol-kolahnya bertasdid. Jika dihentikan jadi watab gitu. Kalau tadi kan kul huwallahu ahad, qalqalah kubro aja. Di sini qalqalah kubro sudah besar, akbar ya, sangat besar. Allahu akbar, Allah maha besar kan itu. Tabat yada abi lahabi watab. Watab ma al ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayas sod, bukan sayas sod. Sayas sin dulu, bukan soyos. Sa itu mah bang yos. Sa sin dulu. Sayas sayas la naran rata lahab. Disambung boleh. Sayas la naran rata lahabi wa mra'atuh. Karena ada waqaf la di situ ya. Tapi berhenti juga enggak apa karena ada nomor ayat. Hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Kalau mau disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi watab. Watabnya watabama gitu. Jadi kol-kolahnya enggak ada. Watabama aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhatal labi wa mra'atuhu hammalatal hatab. Napasnya enggak cukup. Hammalatal hatabi fi jidiha hablum mim masad. Tapi tetap di wakop lebih enak ya. Dan lebih selamat untuk kita mah. Ya saya sih lain cerita. Kan yang kasihan itu. Imamnya imam karbitan. Imam taraweh. Bacaannya juga enggak benar. Bacanya di wasol pula. Di wasol enggak, di wakop enggak. Tapi ada bila teman-teman. Enggak pukul ya. Tartil aja lah ya. Jangan ingin cepat-cepat. Yang penting yang Allah harapkan itu kualitas. Bukan kuantitas saja. Kuantitas bilangan iya. Tapi buat apa banyak kalau gak benar. Banyak dan benar. Kan amal yang dicintai oleh Allah itu amal yang continue. Ya, yang istiqomah. Yang terus menerus. Wa in kola, walau sedikit. Apalagi kalau banyak. Jadi amal yang continue, yang terus menerus. Di semua tempat alhamdulillah ya. Dengan adanya kertas-kertas seperti itu sangat membantu sekali. Ada saran, ada kritik silakan ke 0812-828-7881. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.